السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله، والحمد لله فلا مرح عليكم بل استطاع فالقنبل لمسجد زاد المعاد untuk melanjutkan kajian kita yang membahas kitab Sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kita masih dalam kitab Al-Ilmu, di mana kita telah menjelaskan pada pertemuan sebelumnya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Hadis yang panjang yang menjelaskan tentang kisah perjalanan Nabi Allah Musa alaihi salam dalam rihlah menuntut ilmu, mengambil ilmu dari seorang hamba Allah, seorang Nabi Allah Al-Khadir alaihi salam. Dan telah disebutkan beberapa faedah yang penting dari hadis tersebut, sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita berpindah ke bab yang berikutnya. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ابن المغيرة من البلدة المعزي مولاه المخالف رحمه الله تعالى: باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. باب tentang seseorang yang bertanya وهو قائم dalam keadaan si penanya ini berdiri. Dia bertanya kepada aliman jalisa, kepada seorang alim yang sedang duduk. Jadi yang bertanya dalam keadaan berdiri. Penyebutan wahyu di sini adalah jumlah hadiah. Kalimat yang menunjukkan hal keadaan seorang yang bertanya, bahwa dia bertanya dalam keadaan berdiri. Sedangkan alman ini maf'ul, objek dari keadaan. Jadi kan adalah sikap dari alim. Maka di sini Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menunjukkan tentang seseorang yang bertanya dalam keadaan berdiri, sementara yang ditanya yaitu seorang alim atau seorang mufti ada yang semisalnya dalam keadaan duduk. Apakah yang demikian diperbolehkan? Dan dari duduk ini dan dikeluarkan dalam hadis yang akan disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengisyaratkan bahwa yang demikian adalah perkara yang diperbolehkan. Seorang yang bertanya dalam keadaan berdiri, yang ditanya dalam keadaan duduk. Mengapa Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan permasalahan ini? Masalah seorang yang bertanya dalam keadaan berdiri, sementara yang ditanya dalam keadaan duduk. Adapun seorang yang bertanya dalam keadaan duduk, sementara yang ditanya juga dalam keadaan duduk, maka hal yang seperti ini tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya. Atau yang bertanya dalam keadaan berdiri dan yang ditanya juga dalam keadaan berdiri, keadaan yang kedua ini juga tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya. Dalil yang menunjukkan diperbolehkannya hadis Al-A'rabi, seorang baru yang datang pada hari Jumat ketika Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dan khutbahnya Rasulullah SAW dalam keadaan berdiri. Maka dia meminta kepada Rasulullah SAW agar meminta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala. Namun keadaan yang ketiga, seorang yang bertanya dalam keadaan duduk, sementara yang ditanya dalam keadaan berdiri, ini juga tidak ada masalah dan tidak ada isyarat tentang diperbolehkan. Dan keadaan yang keempat, yang bertanya dalam keadaan berdiri sedangkan yang ditanya dalam keadaan duduk. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Disebutkannya permasalahan ini karena jangan sampai ada yang menyangka bahwa apabila seorang berdiri ketika dia bertanya, sementara yang ditanya dalam keadaan duduk, jangan sampai yang menyangka bahwa kondisi seperti ini termasuk di antara perbuatan yang terlarang. Sebab ada beberapa riwayat yang sahih yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud dari hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ahadda an yatamathala lahu rijal qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang manahata dalam bernyala iman sarau dalam siapa yang suka ayya tamathala lahu rijal qiyaman, dalam siapa yang suka orang-orang berdiri memuliakan dia. Ketika seorang itu datang, lalu kemudian penyambutannya dengan cara berdiri. Dalam siapa yang senang berdiri, disambut dalam keadaan berdiri, orang-orang yang ada di sekitarnya, maka dia tersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Dalam bulan yang lain, kata Nabi Al-Quran, wajibat lahun nar, telah wajib baginya neraka. Maka hadis ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari bahayanya bersikap guru berlebih-lebihan di dalam menghormati seseorang ta'rim, sampai pada tingkatan ta'rim. Hal ini telah ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Umar. Kata Nabi alaihi salam, la tukrumi kama akratin nasara, kama akratin nasara Isa ibn Maryam, fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh. Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan di dalam memuji aku, menyanjung aku, sebagaimana orang-orang Nasara yang berlebih-lebih di dalam menyanjung Isa alaihissalam. Sesungguhnya aku adalah seorang hamba dan rasul. Cukuplah kalian mengatakan aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Maka hadis ini menegaskan Sallallahu Alaihi Wasallam melarang umat ini untuk bersikap berlebih-lebihan. Kita menghormati para ulama, kita memuliakan umara, penguasa, namun tidak diperbolehkan bersikap berlebih-lebihan dalam menghormati mereka, memuliakan mereka. Dan termasuk di antara sikap berlebih-lebihan adalah al-qiyam lahu, berdiri untuk memuliakan orang tersebut. Ketika ada seorang masuk ke ruangan, maka sambutannya dengan cara berdiri. Ya. Dan subhanallah, kebiasaan yang buruk ini justru dilakukan oleh kaum muslimin dan bahkan diajarkan kepada mereka semenjak mereka masih kecil di bangku SD, mungkin TK juga sekalian. Ya, diajarkan ketika gurunya masuk, maka mereka pun melakukan penyambutan kepada gurunya dengan cara berdiri, perintahkan semuanya berdiri sebagai penghormatan kepada sang guru. Atau dilakukan di tempat-tempat penguasa dari kalangan para pejabat, ketika ada seorang petinggi masuk ke ruangannya, maka disambut dengan cara berdiri sebagai bentuk penghormatan. Maka ini termasuk di antara perbuatan dosa besar yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, para ulama mereka sangat tidak suka apabila ada seorang datang lalu kemudian mereka melakukan penyambutan dengan cara berdiri untuk menyambutnya. Satu ketika, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala keluar. Lalu kemudian di luar itu telah menunggu penjaga-penjaga, pengawal-pengawal Umar bin Abdul Aziz, karena dia seorang khalifah. Pada saat Umar bin Abdul Aziz keluar dan mereka menunggu pada hari Jumat, falamma ra'aynahu qumna, kata yang meriwayatkan ini, yang dia juga termasuk di antara pengawalnya, ketika kami melihat Umar bin Abdul Aziz, kami pun berdiri. Nah, berdiri sebagai bentuk penghormatan kepada Umar. Kata Umar radhiyallahu ta'ala anhu, idza ra'aytumuni fala taqulu wala tantawadu. Apabila kalian melihat aku, jangan kalian berdiri. Jangan kalian berdiri. Namun berlatar-latarlah kalian. Nah, yakni berlatar, berikan kesempatan. Apabila di situ ada stop, maka berikan kesempatan bagi Umar untuk masuk ke dalam stop tersebut. Ada pun berdiri, nah, jangan. Yani biarkan kalian pada tempat kalian. Sebab berdiri melakukan penyambutan pada seorang yang memiliki kemuliaan, seorang penguasa atau yang semisalnya, termasuk di antara sikap berlebih-lebihan di dalam memuliakan tersebut. Dan termasuk di antara kebiasaan orang-orang kafir. Termasuk di antara kebiasaan orang-orang kafir. Bahkan di antara mereka ada yang berdiri dan terus berdiri sampai penguasa ini duduk, dan mereka tidak duduk sampai penguasa tersebut duduk, telah duduk dan mendapatkan perintah untuk duduk, janganlah mereka duduk. Kalau tidak, ya tetap saja mereka berdiri. Ini tidak diperbolehkan. Bahkan Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau ditanya tentang seorang istri, istri yang menyambut suaminya pulang datang ke rumah. Lalu kemudian dia melakukan penyambutan, dia menemui suaminya dan dia melepaskan pakaiannya, dan bahkan istri ini tidak duduk sampai suaminya duduk. Tidak duduk sampai suaminya duduk. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, amma talaqtu fala ba'da. Adapun kalau sudah mendatang menemui suami, menjemput suami, tidak mengapa, silakan. Ya. Wa amma qiyam hatta yajlis fala, adapun berdiri terus sampai suaminya itu duduk, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Fa inna hadza fi'lu jahalah. Ini adalah perbuatannya orang-orang yang sombong. Oleh karena itu, Umar bin Abdul Aziz mengingkarinya. Yani Imam Malik menukil dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Maka ini ma'asyar rahimahullah, perlu kita faham perbedaan antara al-qiyamu lahu dan al-qiyamu ilaihi. Al-qiyamu lahu, yang dimaksud al-qiyamu lahu, seseorang berdiri sebagai bentuk penghormatan dan memuliakan seseorang yang datang. Nah, ini yang disebut al-qiyamu lahu, dan ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Namun yang diperbolehkan adalah jenis yang kedua, al-qiyamu ilaihi, yaitu berdiri untuk menyambut seseorang sebagai tamu di sana. Maka dia menyambut orang tersebut karena dia sebagai tamunya, termasuk di antara ikramul dhayf, memuliakan tamu, dan memuliakan tamu termasuk di antara syariat Islam. Faman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhayfahu. Hendaknya dia memuliakan tamu, dia akan beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamu. Dan di antara bentuk berikan kemuliaan kepada tamu adalah menjemputnya. Ketika ada seorang datang, bukanlah tamu akhlak yang baik, penghuni rumah duduk aja. Ya, tamunya datang, suruh masuk. Kenapa mau tidak berdiri menyambutnya? Katanya tidak boleh. Oh keliru, Anda salah dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang berdiri sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan seorang yang datang atau yang masuk ke dalam satu ruangan. Ada yang kita menyambutnya, ya, yang demikian. Bahkan termasuk di antara kemuliaan Islam. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu dalam peristiwa Bani Quraizah, Sa'ad bin Mu'adz yang diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi untuk menetapkan keputusan dalam menikahi orang-orang Bani Quraizah, salah satu kabilah Yahudi. Beliau mengangkat Sa'ad bin Mu'adz yang menetapkan keputusan tersebut. Ketika Sa'ad bin Mu'adz tiba, kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Qumu ila sayyidikum." Berdirilah kalian, jemput sayyid kalian. Di sini al-qiyam ilaihi. Berdiri untuk menjemputnya, yang demikian diperbolehkan. Bahkan termasuk di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada saat kita bertaubatnya Ka'ab bin Malik dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya. Pada saat dia tidak mengikuti perang Tabuk dan diboikot sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerima taubatnya ketika dia datang ke masjid, maka disambut oleh para sahabat. Di antara mereka ada yang mendatangi, berdiri mendatangi Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala. Maka ini harus dibedakan antara kedua hal ini. Jadi tidak semua kondisi yang seorang berdiri ketika ada sesuatu maka yang demikian terlarang. Yang tidak diperbolehkan adalah al-qiyamu lahu, berdiri untuk memuliakan, mengagungkan seseorang karena orang tersebut. Nah, dan biasanya tidak dilakukan hal yang seperti ini kecuali apabila orang tersebut memiliki kedudukan, apakah dari sisi kedudukan pemerintahan dia sebagai penguasa atau yang semisalnya, atau sebagai mereka yang berlebih-lebihan dalam menyikapi gurunya, dalam menyikapi syekhnya, seperti yang biasa dilakukan oleh para sufiyin yang berlebih-lebihan dalam menyikapi guru-guru mereka. Dan termasuk di antara yang terlarang seorang berdiri melakukan penghormatan kepada bendera seperti bendera sahih al-Qur'an, berdiri hormat kepada bendera. Oleh karena itu al-lajna da'imah, ya, mereka memperkuatkan tentang tidak diperbolehkan perbuatan ini. Nah, dan termasuk di antara yang dibolehkan ketika seorang berdiri karena ikram belum. Nah, misalnya dia sedang duduk lalu kemudian dia berdiri untuk menjamu tamu. Tamu yang sedang duduk, ya, mungkin di situ ada gelasnya yang kosong perlu diisi, maka yang demikian tidak mengapa. Termasuk di antara yang kita sebutkan tadi ikram belum, memuliakan para tamu dan yang demikian diperbolehkan. Dan termasuk pula yang dibolehkan adalah ketika seorang itu bertanya dalam keadaan yang ditanya sedang duduk, yang ditanya sedang duduk. Dan inilah akan dibahas oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Utsman, telah memberitakan kepada kami Utsman ibn Abi Syaibah. Utsman ibn Abi Syaibah, Utsman ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Utsman. Beliau adalah seorang perawi yang terpercaya, hafiz. Akan tetapi dia memiliki saudara yang dikenal dengan Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abdullah bin Muhammad dan saudaranya tersebut yaitu Abu Bakar bin Abi Syaibah lebih siqah, lebih terpercaya. Utsman ini punya dua saudara yang lain, Abu Bakar atau Abdullah dan Al-Qasim. Adapun Qasim seorang perawi yang lemah. Adapun saudara Abu Bakar bin Abi Syaibah, perawi ini lebih terpercaya. Dan dia memiliki kitab Al-Musannad. Qala akhbarana Jarir. Dan beliau telah mengabarkan kepada kami Jarir bin Abdul Hamid Al-Bardi Abu Hasan Al-Kufi Ar-Razi. Dan beliau juga seorang perawi yang terpercaya, hanya saja pada akhir-akhir usianya terdapat perubahan pada hafalannya. Al-Mansur dari Mansur, Mansur bin Mu'tamir, beliau juga berasal dari Kufah. Al-Abi Wa'il dari Abu Wa'il, Syafiq bin Salam Al-Asad, beliau juga berasal dari Kufah. عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه سند رواية مسلمون بالأصل من الكوفة قال في الكتاب جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا سؤال دائم kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala, lalu dia pun bertanya, ya Rasulullah, mal qitalu fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang dimaksud perang di jalan Allah? Fa'inna ahadana yuqadilu ghadada. Sebab salah seorang kami ada yang berperang karena marah. Marah mungkin jangan di antara keluarganya yang terburuk, maka dia pun ikut perang hanya karena marah. Wa yuqadilu hamilatan. Dan di antara kami ada yang berperang karena hamilat. Semangat jahiliyah, fanatik terhadap sukunya, sehingga dia hanya ingin membela sukunya. Karena diperangi sukunya, maka dia juga ikut berperang karena sukunya, karena tanah airnya. Mana kalian dimaksud dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah yang seperti yang disebutkan oleh penanya ini termasuk perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Farafa'a ilaihi ra'tahu. Maka Rasulullah SAW ketika beliau menjawab, Beliau mengangkat kepalanya. Gimana mengangkat kepala? Tentu diangkat paling kalah. Nah, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya? Karena yang bertanya dalam keadaan berdiri. Sebab tidak mungkin beliau mengangkat kepala kecuali karena yang ditanya ini berdiri. Oleh karena itu dijelaskan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. قال وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما. Dan tidaklah beliau mengangkat kepalanya kepada penanya melainkan yang tertanya tersebut dalam keadaan berdiri. فقال, maka Rasulullah SAW pun mengatakan, man qatala litakuna kalimatullah hiya al-ulya fahuwa fi sabilillahi azza wa jalla. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah itulah yang tinggi, yang mulia, maka itulah perang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Maka di dalam hadis ini, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, ada beberapa permasalahan dan beberapa faedah yang penting untuk diambil. Di antara faedah yang terdapat di dalam hadis ini, diperbolehkannya seorang alim yang sedang duduk menjawab pertanyaan seorang penanya yang sedang berdiri, dan karena itulah Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan hadis ini di dalam bab ini. Diperbolehkan seorang alim duduk dan menjawab pertanyaan seseorang yang orang ini dalam keadaan berdiri. Dan termasuk di antara yang diperbolehkan pula dalam majelis, misalnya seorang yang menyampaikan ceramah atau seorang yang mengajar, dia menyuruh salah seorang dari muridnya untuk berdiri, ya, si fulan pun berdiri lalu ditanya, atau dia yang bertanya, yang demikian diperbolehkan. Dan itulah yang selama ini di majelis-majelis para ulama, bahkan di majelis Syekh Mubarak rahimahullah ta'ala, disebabkan karena jumlah murid yang demikian banyak, ribuan orang, sehingga masjid itu menjadi penuh sesak, ya, untuk memperjelas pertanyaan yang hendak disampaikan kepada Syekh atau menyampaikan sesuatu kepada Syekh, tentu dengan cara berdiri itu lebih memungkinkan dan lebih menguatkan suara. Nah, sehingga ketika mereka hendak menyampaikan sesuatu kepada Syekh, mereka berdiri terlebih dahulu. Nah, ini diperbolehkan dan tidak termasuk ke dalam hadis yang dilarang oleh Nabi SAW. Demikian pula Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, ya, ketika beliau ditanya tentang hukumnya seorang yang diperintah oleh seorang guru untuk berdiri lalu kemudian dia berdiri, apakah ini termasuk yang terlarang, kata beliau, tidak termasuk terlarang. Ya, demikian diperbolehkan, sebab dengan berdiri itu lebih memungkinkan bagi orang untuk menyampaikan suaranya. Maka yang demikian hukumnya tidak seperti yang terlarang dalam hadis yang tersebutkan. Namun para ulama menjelaskan bahwa berdirinya orang yang bertanya itu tidak menyebabkan sang guru menjadi seorang yang lupa diri, berbangga diri. Ya, apabila demikian maka tidak dianjurkan. Oleh karena itu, seorang ketika dia menyampaikan pertanyaan dalam keadaan berdiri, hukumnya boleh, selama seseorang itu aman dari fitnah, aman dari sifat merasa kagum dengan dirinya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Dan di antara faedah dari hadis ini, di mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jihad yang hakiki adalah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Taala, litakuna kalimatullah yal ulya, agar kemudian Allah Subhanahu wa Taala disembah dan tidak disekutukan dalam beribadah kepadanya. Ini tujuan jihad. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Taala tidaklah mensyariatkan satu perbuatan melainkan dengan tujuan untuk menegak menegakkan tauhid atau untuk menyempurnakan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-Nya untuk apa? Menegakkan tauhid. Setiap nabi dan rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, semuanya diperintahkan untuk menurut kepada kaumnya, mengucapkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyusukkan dalam beribadah padanya. Tidak Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kecuali dengan tujuan tauhid, litakuna kalimatullah al-ulya, demikian pula jihad. Jihadah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad dari hamba-hambanya melainkan dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga karena jihad merupakan amalan yang paling afdal di dalam Islam, maka hendaknya seorang harus memperhatikan mawajib ketentuan-ketentuan disyariatkan jihad. Kapan jihad itu disyariatkan, kapan jihad itu diperbolehkan, dan kapan sesuatu itu tidak disebut sebagai jihad. Dalam berjihad, ma'asyiral rahimakumullah, tidak hanya dibutuhkan semangat-semangat, ya. Namun yang paling dibutuhkan dalam berjihad adalah ilmu. Apalagi dalam permasalahan jihad, seseorang banyak sekali menemukan berbagai macam permasalahan. Khususnya di masa sekarang, banyak khabar yang asriyah, perkara-perkara kaum dan moral yang butuh mendapatkan jawaban dari para ulama. Oleh karena itu kita mendapat sebagian mereka menyangka bahwa mereka mengangkat bendera Islam atas nama jihad di sabilillah, padahal itu bukan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun itu adalah takhrib, melakukan kerusakan, melakukan berbagai tindakan-tindakan teror atas nama Islam, dan Islam berlepas diri dari hal-hal yang seperti ini. Apa yang diperbuat oleh Usama bin Laden itu bukan jihad, itu adalah kerusakan dan merusak nama Islam. Sehingga di mana-mana kaum muslimin selalu diidentikkan dengan teror. Apabila terlihat seorang muslim ingin berpegang kepada agamanya, menjalankan Islam, menjalankan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, namun disebabkan karena perbuatan Usama bin Laden dan yang semisalnya, sehingga orang semakin takut, jenggot itu diidentikan dengan terorisme. Ya, tidak Islam diidentikan dengan terorisme. Ketika orang itu rajin datang ke masjid, ditambah lagi orang itu rajin mengikuti pengajian, maka orang-orang bercuriga. Tambah lagi kalau istrinya, anaknya semua berhijabat, la haula wala quwwata illa billah, mereka akan menanggung dosanya. Allahu musta'an. Jihad apa yang seperti ini, masyarakat? Yang terbunuh kaum muslimin, yang terbunuh orang-orang yang tidak berdosa. Lalu mereka masih saja mengatasnamakan Islam, berpenampilan Islam. Kalau penampilan mereka penampilan preman, ya, kemudaratannya lebih ringan, ya. Seperti jam, meskipun mereka mengaku sebagai muslimin, tapi preman, ya. Penampilannya tidak menampakkan penampilan kaum muslimin, pemikirannya sekular dan yang sekitarnya, kecil mudaratnya. Namun mereka ini Allah musta'an, mengatasnamakan jihad, berpenampilan dengan segala keadaannya seperti orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, ditambah lagi keluar yang terhijab dan yang sebisanya. Bahkan mereka sendiri mengaku diri mereka sebagai ahli sunnah, bahkan mereka mengaku sebagai salafi. Musibah. La haula wa la quwwata illa billah. Sehingga muncullah ya berbagai persangkaan bahwa salafi sukanya ngebom. Salafi selalu berbuat teror. Ya. Sampai di antara saudara-saudara kita, kawan kita yang berada di sebagian daerah konflik, ya, sempat dicurigai, sempat diparok dan diperiksa. Allah musta'an. Maka maafkan warahmatullah. Hendaknya kita berhati-hati dari makar syaitan. Sebab di antara makar syaitan, ketika melihat sebagian mereka senang dengan agama, senang untuk mengamalkan din, mengamalkan agama, maka mereka pun diseret untuk melakukan satu amalan bid'ah dalam keadaan dia menyangka bahwa dia mengamalkan agama tersebut. Maka ini musibah. Bagaimana jalan keluar dan solusi untuk menjauh dari hal-hal yang seperti ini? Kembali kepada ilmu syar'i. Al-iqbal al-ilmi syar'i. Belajar dengan baik. Jangan hanya kafir kepada satu penampilan. Kafir terhadap satu figur. Sekedar melihat ada seorang masya Allah jenggotnya lebat, sudah kafir dia. Ini mesti ahlul sunnah. Sebagian demikian. Ya. Karena melihat fotonya Ustaz bin Laden, kelihatan wajahnya kusut gitu. Akhirnya kasihan dia, kurus. Ya. Nah, kasihan. Nah, padahal ini musibah ma'asyiral muslimin. Begitu banyak dari mereka yang terpengaruh. Tidak mengerti. Mereka menyangka bahwa itu Islam. Dalam badan Islam berlepas diri dari cara-cara teror yang seperti ini. Islam itu adalah agama rahmat. Jihad memiliki kewajiban. Nah, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pelajari dengan cara yang syar'i. Nah, lakukan pengeboman di negeri kaum muslim itu sendiri. Berperang melawan kaum muslim itu sendiri. Dengan alasan memerangi Amerika, memerangi Israel menurut istilah mereka, ya, memerangi orang-orang kafir, lalu kemudian memanas-manasi kaum muslimin, dibangkitkan semangat mereka. Betul, kita diperintahkan benci pada orang-orang kafir, kita benci pada Nasara, kita benci pada Yahudi, kita benci pada Amerika yang telah memerangi kaum muslimin di berbagai negeri kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa Taala membinasakan mereka. Kotoran kotor. Namun caranya, sikap semangat itu harus diarahkan dengan cara ilmu yang syar'i. Kalau tidak, Abu Bakar Muqayyim al-Harith al-Taqafi radhiyallahu anhu, ketika dia datang ke masjid dalam keadaan tergesa-gesa, ya, jalan yang cepat. Naam, dia datang ke masjid untuk mendapati sholat jamaah. Maka setelah sholat ditegur oleh Nabi alaihissalatu wassalam, kata beliau, zadakallahu syaifan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangatmu. Semangat untuk beramal sholat itu baik. Semangat untuk beribadah itu baik. Akan tetapi harus diarahkan. Perbuatan kamu datang ke masjid dengan tergesa-gesa, ya, maka ini terlarang. Faidah ta'id mustalah fa'alikum istakinat wal-waqar. Kalau kalian datang sholat, hendaknya kalian mendatangi sholat berjamaah itu dengan tenang. Maka perbuatan ini salah, namun semangatnya tetap dijaga. Dalam mengamalkan Islam dituntut seorang itu mengamalkan dengan cara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Taala dan Rasulnya. Sebenarnya kita pula kalimatullah yang rujuk untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa Taala. Termasuk di antara faedah dari hadis ini bahwa niat memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap amalan. Kadang-kadang seorang melakukan satu amalan yang salah, namun berbeda apa yang mereka dapatkan dari pahala. Ya, maka niat memiliki peran yang sangat penting. Innamal a'malu binniyat. Seorang yang berjihad yang berperang dalam medan pertempuran melawan orang-orang kafir dan musyrikin berbeda-beda keadaan dan niat mereka. Ada yang berperang karena untuk menyikikan kalimat Allah. Ada yang berperang karena hanya keberanian. Ada yang berperang karena hanya membela sukunya. Ada yang berperang macam-macam niat mereka. Dan mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan niat-niat mereka tersebut. Yang baik maka dia, dialah yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang buruk, maka dia tidak mendapatkan bagian dari jihad itu sama sekali, meskipun dia meninggal dalam medan pertempuran. Oleh karena itu, diriwayatkan dari Ibnu Mubarak rahimahullah bahwa beliau mengatakan, "Rubbat amal jalin tasghiruhu niyyah. Wa rubba amal sahih tukabbiruhu niyyah." Terkadang ada satu amalan yang besar, amalan besar, amalan mulia, namun menjadi kecil disebabkan karena niatnya. Dan terkadang pula ada satu amalan mungkin yang menjadi besar, pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niatnya. Dan di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa dianjurkan bagi seorang yang ditanya, ya, seorang yang ditanya untuk menghadapkan dirinya kepada yang bertanya. Seorang yang ditanya menghadapkan dirinya kepada yang bertanya, dan ini termasuk adab, ya, dan termasuk sikap tawadhu rendah diri seorang. Ya, tentu kadang-kadang menyebabkan ketersinggungan seorang yang bertanya. Ketika orang yang bertanya, dia datang dari sebelah kanan, yang ditanya melihat sana kemari. Lihat Nabi alaihi salatu wasalam. Ketika beliau ditanya, beliau mengangkat kepalanya. Untuk apa? Melihat kepada orang yang bertanya tersebut. Dia mengangkat kepalanya, setelah itu beliau pun menjawab. Maka ini termasuk adab. Dan dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah tidak diperbolehkannya menggelar seorang yang meninggal dalam peperangan dengan gelar syahid, sebab kita tidak mengetahui niat mereka. Cukup baik kita berdoa semoga Allah menjadikannya sebagai syahid. Ada pun memastikan pulang syahid, pulang syahid, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan la yuqalu fulan syahid, bahwa tidak boleh disebutkan kepada seorang niat bahwa si fulan itu syahid. Maka ini ma'asyiral rahimakumullah yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga kita mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita jelaskan. Allah Ta'ala amin. Apa hukumnya membaca surah lain setelah kita membaca Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan keempat dalam surat Syirriyah? Boleh diperbolehkan baca surah lain berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Qatadah menjelaskan tata cara salatnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, salat zuhur dan salat asar, maka beliau menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengerjakan dua rakaat dari rakaat yang pertama dari salat zuhur, beliau memanjangkan bacaannya Al-Fatihah dan dua surah. Kemudian beliau memendekkan bacaan dua rakaat yang ketiga dan keempat setengah dari dua rakaat yang pertama. Nah, dan beliau mengerjakan pada salatul asr pada dua rakaat yang pertama seperti dua rakaat terakhirnya salat zuhur. panjangnya seperti dua, maka terakhirnya sholat zuhur. Sementara beliau ketika membaca dua rakaat pertama pada surat al-Asr, beliau membaca al-Fatihah bersama dua surah. Maka menunjukkan bahwa diperbolehkan kadang-kadang seorang menambah selain dari surat al-Fatihah, menambah surah pada rakaat ketiga dan keempat. Apa hukumnya kita memenuhi undangan berburu babi? Untuk apa? Ya. Kalau untuk diburu karena merusak, merusak tanaman, nah, ya boleh saja, perbolehkan untuk menjaga tanaman kaum muslimin, jaga kebun mereka. Nah, tapi kalau maksudnya berburu babi untuk dimakan, untuk diperjualbelikan, maka tidak perbolehkan. Apakah mendapatkan fitnah kubur seorang yang mati di telan ikan? Nah, bagaimanapun kondisi matinya orang, jadi jangan dipahami bahwa fitnah kubur itu kalau seorang mati dikuburkan. Siapa saja yang telah mengalami kematian dengan cara apapun kematiannya, mati di lautan, tubuhnya dimakan oleh ikan, kakinya dimakan ikan hiu, tangannya dimakan ikan paus, kepalanya dimakan oleh ikan pari, dan yang lainnya, sehingga tubuhnya berpencar-pencar, dia tetap merasakan fitnah kubur. Kalau dia mukmin, maka dia merasakan nikmat kubur. Kalau dia seorang yang kafir, maka dia akan merasakan azab kubur. Bolehkah menguburkan sholat Jumat ketika kita dalam keadaan musafir? Boleh. Ya, bahkan ketika seorang sedang melanjutkan perjalanan, lanjutkan perjalanan. Tidak perlu berhenti untuk sholat Jumat. Lanjutkan perjalanan. Nah, karena tidak ada kewajiban bagi musafir untuk mengerjakan sholat Jumat. Kecuali kalau seorang telah tinggal, dia musafir najis, dia tinggal di satu kampung misalnya, lalu kemudian dia mendengarkan panggilan ada untuk sholat Jumat, maka tidak apa-apa. Bolehnya mengerjakan sholat Jumat. Kita dalam keadaan di mobil, ya iya. Kalau dalam keadaan di mobil, tidak perlu berhenti untuk mengerjakan sholat Jumat. Sampai sini insyaAllah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.